بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة رحمكم الله kita lanjutkan kembali pembacaan kita dari kitab Al-Munakhalatun Nuniyah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang ahkamul wadi'ah, hukum-hukum tentang al-wadi'ah, penitipan barang kepada seseorang yang dititipkan, bahwa ini merupakan amanah sehingga orang yang menitipkan hendaknya juga harus memperhatikan kepada siapa dia menitipkan barangnya, di mana orang tersebut memiliki sifat amanah yang dia akan menjaga dan memelihara barang yang dititipkan kepadanya. Demikian pula bagi yang dititipkan, hendaklah dia bertanggung jawab bahwa dia selalu menyadari bahwa apabila dia dititipkan sesuatu dari saudaranya, maka merupakan bentuk ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mendatangkan pertolongan Allah kepada dia apabila dia senantiasa menolong hambanya. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada seorang hamba apabila hamba tersebut memberikan pertolongan kepada saudaranya yang lain dan menerima titipan barang dengan penuh tanggung jawab, merupakan salah satu jenis memberikan pertolongan kepada saudaranya muslim. Kita lanjutkan kembali ke pembahasan yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, kitabul wasiyah, kitab al-wasiyah. Al-wasiyah yang kita ketahui bahwa kata al-wasiyah ini sudah di bahasa Indonesiakan, yaitu wasiat, wasiat dari bahasa Arab, al-wasiyah. Dan al-wasiyah di dalam bahasa Arab memberikan makna at-tawsil, menyambung. Apabila seorang mengatakan wasaitu syai'a bisyai', aku mewasiatkan sesuatu, maksudnya aku menyambung sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dinamakan hukum ini dengan hukum al-wasiyah disebabkan karena seorang yang memberikan wasiat, maka dia hendak menyambung sesuatu yang ingin dia sampaikan pada saat dia masih hidup untuk menyambungnya setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal, sehingga dinamakan al-wasiyah. Adapun secara istilah dari kalangan ahli fikih, yang dimaksud al-wasiyah menurut mereka adalah al-amru bit-tasarruf ba'dal maut, perintah untuk mengelola atau memanfaatkan sesuatu dari barang yang dimiliki oleh orang yang mewasiatkan setelah dia meninggal. Setelah dia meninggal. Atau dengan kata yang lain, at-tabarru'u bil mal ba'dal maut. Menyumbangkan harta setelah dia meninggal. Menyumbangkan harta setelah dia meninggal. Atau memerintahkan untuk melakukan sebuah tindakan pada sebuah harta setelah dia meninggal. Dari sini nampak jelas bagi kita bahwa al-wasiyah adalah ucapan orang yang hidup yang diterapkan setelah dia mati. Ucapan orang yang hidup yang akan diterapkan setelah orang tersebut meninggal. Maka di sini akan disebutkan beberapa hukum berkenaan tentang al-wasiyah. Beliau berkata rahimahullah ta'ala, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma haqqum ri'in, tidaklah hak seseorang, lahu syai'un, dia memiliki sesuatu, yusi fihi, yang dia ingin mewasiatkan pada sesuatu itu dari barang atau sesuatu yang dia miliki, yabitu lailataini, dia bermalam selama dua malam, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, melainkan wasiatnya telah tertulis di sisinya. Wasiatnya telah tertulis di sisinya. Makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa bagi seseorang yang apabila dia memiliki sesuatu berupa harta yang dia ingin mewasiatkan harta tersebut untuk diapakan setelah dia mati. Ya, dia mempunyai wasiat. Maka apabila dia hendak memberikan wasiat, maka tidaklah dibenarkan bagi dia untuk bermalam selama dua malam, ya, dalam keadaan dia tidak menulis wasiatnya. Hal ini tidak dibenarkan. Nah, masih ada kesempatan. Dia tidur selama dua malam, lalu kemudian dia tetap tidak menulis wasiat. Maka yang demikian ini tidak diperbolehkan. Akan tetapi hendaknya, apabila seseorang hendak memberikan wasiat, sebelum dia tidur dia telah menuliskan wasiatnya. Sebelum dia tidur, dia telah menulis wasiat yang hendak dia tulis. Agar kemudian apa yang akan dia inginkan dari harta tersebut dikelola dengan semestinya. Dan diarahkan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Jangan sampai dia hendak memberikan wasiat, kita tidak mengetahui kapan dia mati. Terlebih lagi apabila dia dalam keadaan sakit, maka lebih ditekankan lagi. Dikhawatirkan dia akan meninggal dengan sebab penyakitnya tersebut, sementara dia mempunyai wasiat, maka tidak dihalalkan bagi dia bermalam di malam hari dalam keadaan dia tidak menulis wasiatnya. Maka dia harus menulis agar kemudian setiap hak tersampaikan. Mungkin saja dari harta-harta yang dia tinggalkan ada tanggungan yang harus dia selesaikan, baik berupa hutang atau mungkin pegadaian dan yang semisalnya. Sementara keluarganya tidak mengetahui, ya, berbeda kalau misalnya ahli waris telah mengetahui hal tersebut dia mengetahui di mana dia tempatkan barang-barang atau harta milik orang tuanya, dan dia mengetahui kepada siapa saja orang tuanya meminjam uang dan seterusnya, maka yang demikian ini ada yang akan menjadi saksi. Tapi kalau tidak ada yang mengetahui, maka dia harus memberikan wasiat untuk menghindari adanya percekcokan, persengketaan, dan bahkan dapat menjerumuskan dalam saling bunuh-membunuh disebabkan karena berebutan harta. Maka apabila dia hendak memberikan wasiat, hendaklah dia berikan wasiat sebelum dia tidur, ya, bahwa dia punya hutang pada si Fulan bin Fulan. Hendaklah sebelum harta itu dibagi, hendaknya utang tersebut dilunasi. Kepada si Fulan, dia pernah menggadaikan barang, dan barang itu masih ada pada si Fulan. Maka hendaknya dibebaskan terlebih dahulu barang tersebut, lalu kemudian dibagikan harta warisan, dan seterusnya. Yang seperti ini adalah suatu hal yang wajib bagi seseorang yang memiliki wasiyah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim 'an Ibn Umar. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar. Napa? والصحيح في الوصية أنها مستحبة. Dan yang sahih, wasiat hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ini asal hukumnya. على جميع الأحوال, terhadap seluruh keadaan, في مذهب عامة أهل العلم, menurut pendapat keumuman dari para ulama. وأنها واجبة إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَقٌ لَا بُدَّ مِنَ الْوَسِيَّةِ فِيهِ. Dan dia menjadi wajib, ya, wasiat itu menjadi wajib apabila di sana ada hak yang dia harus memberikan wasiat padanya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ya, apabila ada titipan, hutang, pegadaian, dan seterusnya, maka dia harus menulis wasiat. كَوَدِيَعَةٍ, seperti titipan. Mungkin ada barang pada orang yang akan meninggal ini. Nah, ada barang tersimpan di mana orang-orang yang dari kalangan ahli waris menyangka bahwa itu adalah barang milik orang yang akan meninggal. Dia tidak mengetahui bahwa itu adalah titipan. Sehingga dalam hal ini wajib hukumnya bagi orang yang akan meninggal untuk menulis wasiat. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan ahli warisnya menyangka itu termasuk barang orang yang meninggal ini, padahal bukan demikian. Itu adalah barang milik titipan orang lain yang dititipkan kepadanya. Ya. Sehingga dia harus menulis. Au dainin, ataukah hutang, au ma asbaha, atau yang semisalnya. Wa hadza madhhabu Abi Thawr, dan ini adalah pendapatnya Abu Thawr. Wa mala ilaihi ba'dhu Syafi'iyyah, dan ini adalah pendapat yang condong kepadanya sebagian dari para pengikut Syafi'iyyah. Wa huwa sahibu tarhi at-tathrib, dan termasuk yang berpendapat seperti ini pengarang kitab Tarhut Tahrib. Jadi ada kitab yang berjudul Tarhut Tahrib, dan kitab ini merupakan syarah terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang sangat bagus sekali, diterbitkan dan dicetak dalam 4 jilid. Bidalili qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil hadith, berdasarkan dalil Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang di atas, lahu syai'un yusifi. Ada sesuatu yang hendak dia wasiatkan. Berbeda kalau dia ada, ya. Dia tidak punya barang, mau wasiat apa dia? Tapi kalau dia punya barang dan dia ingin mewasiatkan, maka dia harus menulis. Fahadal wujubu fi haqqihi mutaayyin. Dan kewajiban ini pada hak orang yang memiliki wasiat, yang hendak dia wasiatkan, ini adalah satu hal yang wajib bagi orang tersebut. Wa yabqa al-istihbabu li ghairi. Sedangkan perkara yang dianjurkan bagi yang lainnya, bagi orang-orang ya yang mungkin tidak ada titipan, tidak ada pegadaian, tidak ada hutang, hartanya jelas dan tidak dikhawatirkan terjadinya persengketaan berkenan tentang apakah ini barang miliknya atau bukan miliknya, sehingga dalam hal ini hukumnya dianjurkan walaupun tidak wajib. Maka ini ikhwani fiddin azakumullah berkenan tentang hukum al-wasiyah. Berkenan tentang hukum al-wasiyah. Berdiri. Jelis. Ayo. Nah. Jelis. Naam. Kesimpulannya bahwa al-wasiyah antara wajib dan mustahab. Asal hukumnya mustahab, dalam beberapa kondisi akan menjadi wajib berdasarkan hadis Abdullah bin Umar. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apakah diperbolehkan memberikan wasiat kepada ahli waris? Memberikan wasiat kepada ahli waris. Nah, misalnya kepada anaknya, saya wasiatkan untuk anak saya si Fulan bahwa apabila saya meninggal, tanah yang ada di daerah Fulan adalah miliknya, ya, menjadi miliknya. Adapun untuk tanah yang ada di daerah Fulan, maka itu menjadi milik saudara saya. Diwariskan, diwasiatkan kepada ahli waris. Maka di sini beliau menjelaskan bahwa memang ada ayat yang disebutkan dalam suratul Baqarah tentang adanya wasiyah, bahkan perintah untuk memberikan wasiyah kepada ahli waris. Akan tetapi hukum dari ayat tersebut telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah dihapuskan oleh Allah berdasarkan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa amma anna ayatal wasiyati mansukha. Adapun ayat tentang wasiat hukumnya telah dihapuskan. Maksudnya wasiat kepada ahli waris, ya. Wasiat kepada ahli waris. Fa ayatul wasiyati hiya qauluhu azza wa jalla. Ayat wasiat yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Telah diwajibkan atas kalian apabila salah seorang kalian dalam keadaan sekarat menghadiri kematiannya, apabila dia meninggalkan khairan, meninggalkan harta, ya, khairan yang dimaksud di sini adalah harta. Apabila dia meninggalkan harta, maka wajib baginya untuk memberikan wasiat. Wajib baginya untuk memberikan wasiat kepada siapa? Al-walidain, kepada kedua orang tua. Wal-aqrabina bil-ma'ruf, dan kepada karib kerabat dengan cara yang baik. Haqqan alal muttaqin. Merupakan satu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang hukum wajibnya memberikan wasiat bagi orang hendak meninggal kepada kerabatnya. kepada ahli waris, ya, maka dia harus memberikan wasiat. Akan tetapi hukum dari ayat ini telah dihapus. Fahadihil ayatu nusikhat bi ayatil mawarith. Maka ayat ini telah dihapuskan hukumnya dengan ayat-ayat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang pembagian warisan. Sehingga setelah turunnya ayat-ayat yang menjelaskan tentang pembagian warisan, tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Sebab yang demikian ini akan menimbulkan percekcokan. Demikian pula akan menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian. Si fulan mendapatkan wasiat sementara yang lain tidak diberikan wasiat. Dan akan menyebabkan seorang akan melalaikan ayat-ayat tentang pembagian warisan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini hukumnya telah dihapus. Lima rawa Abu Dawud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, berdasarkan riwayat Abu Dawud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha a'ta kulladhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap orang yang memiliki hak, haknya. Kepada setiap orang yang memiliki hak, Allah telah memberikan haknya. Yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pembagian warisan. Apabila ada seorang yang meninggal, maka dia meninggalkan seorang anak wanita. Ya. Dia meninggalkan seorang anak wanita. Maka berapa yang didapatkan oleh anak ini? Ah, Faisal. Berapa ya, akhi? Ha, Jamal. Tul Malik. Ha? Ada orang meninggal. Dia meninggalkan anak wanita. Satu anak perempuan. Hartanya 1 miliar. Ya. Anak ini dapat berapa ya? Hah. Fahmi. Ain, Allah musta'an. Nah, ini semuanya sebelah kiri seluruhnya. Hah? Seluruhnya dari yang paling muda sampai yang paling tua. Hah. Gimana pembagian warisan? Hah, punya banyak harta enggak tahu cara membaginya. Semuanya antum semuanya, siapa ini? Hah? Hah? Sepertiga. Yang 2/3 nya dikemanakan ya, akhi? Hah? Ahli warisnya satu. Satu anak perempuan. Nah. Hah? Hah? Nisf. Setengah. Yang setengahnya dikemanakan? Heh? Maksudnya? Berarti semuanya? 1 miliar untuk anak? Nah, 1 miliar untuk seluruh anaknya. Ya, gak ada yang lain. Dia berkuasa penuh. Ya, setengah pembagian warisannya, yang setengahnya lagi karena gak ada, ya ke dia lagi. Itulah. Rat. Naam. Ada seorang yang meninggalkan 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Ya. 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Contoh yang mudah saja. Dan dia meninggalkan harta sebesar 8 juta rupiah. Berapa pembagian masing-masing? 2 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Hah. Hah. Yang mana ini? Hudzaifah. Apa dalilnya dalam hal ini? Allah Subhanahu wa taala lidzakari mithlu hadzil unthayain. Satu anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibanding anak perempuan. Jadi kalau laki-laki dihitung dua, dua kepala. Nah, anak perempuan dihitung satu. Nah, berarti seluruhnya berapa ya ikhwan? Sudah terlalu sulit, 8 juta, 6 juta rupiah. 6 juta rupiah, ya. Berarti dua anak laki-laki dihitung berapa? 4, iya kan? Satu anak laki-laki dua. Dua anak laki-laki 4. Dua anak perempuan, ya, masing-masing satu. Berarti seluruhnya berapa? 6, ya. Uang yang ditinggalkan adalah 6 juta rupiah. Berarti untuk satu anak laki-laki berapa? 2 juta. Anak perempuan mendapatkan 1 juta rupiah. Nah, nah ini penting. Mungkin suatu saat kita bikin daurah khusus masalah faraid, ya, agar kemudian orang-orang tua ya juga mengerti tentang masalah ini. Nah, insyaallah taala ada buku yang ringkas yang insyaallah taala mudah untuk difahami yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, hanya syaratnya satu, ya, lulus matematika. Ya, yang tidak tahu matematika, yang tidak bisa berhitung, nah ini yang sulit. Nah, ya, makanya di Yaman, ya, itu ada yang mengajarkan matematika. Ada yang mengajarkan terlebih dahulu matematika bagi mereka yang tidak mengerti sama sekali. Mungkin yang tidak pernah sekolah, ya. Tapi kalau yang sekolah, minimal dia tamat SD menguasai matematika, insyaallah taala, ya. Karena perhitungan dalam ilmu warisan tidak serumit ilmu kimia atau ilmu fisika. Akan tapi perhitungan matematika yang ringan. Nah, pembagian, perkalian, dan yang semisalnya. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fala wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Wa huwa haditsun sahih, dan ini adalah hadis yang sahih. Bayyana fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ayatil mawarits nasikhatun li hadhihi al-ayah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ayat-ayat warisan menghapus ayat yang di atas, ya. Fa'ala hadha, maka berdasarkan hal ini, fal qawlu biwujubil wasiyyati lil aqaribi qawlun dha'if. Pendapat yang mengatakan wajibnya memberikan wasiat kepada qarib kerabat adalah pendapat yang lemah. Li'annal ayata mansukhatun kulluha. Karena ayat seluruhnya telah dihapuskan tentang ayat wasiyah. Kama akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan. Wa huwa alaihi salatu wassalam mubayyinun li kitabillah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang terdapat dalam Al-Qur'an, dalam kitab Allah. Sebagaimana firman-Nya, litubayyana lin-nasi ma unzila ilaihim min rabbihim. Agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka. Wa hadza madhhabu jumhur ahli al-'ilm. Dan ini adalah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Wa indama yu'ti Allahu kulladhi haqqin haqqahu fi ayatil mawarits, maka di saat Allah telah memberikan setiap hak-haknya dalam ayat-ayat tentang pembagian warisan, faqad tamman naskhu duna istithna, maka telah sempurna dihapusnya hukum tersebut tanpa ada pengecualian. Wa ma'lumun anna lafdha kull min alfadhil umum, dan merupakan hal yang telah dimaklumi bahwa lafaz kullu, semuanya, ini adalah lafaz yang menunjukkan keumuman. Fannaskhu amun lastithna fi, maka dihapusnya hukum tersebut secara umum, tidak ada pengecualian padanya. Jadi kesimpulannya bahwa tidak diperbolehkan memberikan wasiat kepada ahli waris. Tidak diperbolehkan. Dari harta yang akan dia tinggalkan. Disebabkan karena al-warathah, ahli waris, mereka sudah mendapatkan ketentuan tersendiri yang telah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha adil dalam memberikan pembagian bagi mereka. Kemudian, permasalahan yang berikutnya. Apabila seorang hendak memberikan wasiat, tidak diperbolehkan memberikan wasiat lebih dari sepertiga. Ini telah kita jelaskan dahulu. Ya. Tidak diperbolehkan memberi wasiat lebih dari sepertiga. Misalnya ada orang yang ingin berwasiat. Sebelum dia meninggal, dia mengatakan, saya ingin mewasiatkan rumah ini untuk dijadikan sebagai sekretariat yayasan fulan misalnya. Nah, ternyata ketika diperhitungkan, rumah ini memiliki harga yang luar biasa, yang melebihi separuh hartanya. Maka dalam hal ini tidak diperbolehkan bagi dia memberikan wasiat. Beda kalau hanya sekedar sedekah, ya. Kalau seorang bersedekah dalam keadaan dia sehat, ya, dan tidak ada tanda-tanda bahwa dia akan mati, dalam hal ini keadaan seperti ini bukan wasiat. Kalau dia ingin bersedekah walaupun seluruh hartanya, boleh, silakan. Tapi yang tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga pada saat dia merasa bahwa dia akan mati, bahwa ajalnya telah dekat, lalu dia pun hendak menyumbangkan sebagian dari hartanya, maka batasannya sepertiga. Tidak diperbolehkan lebih dari sepertiga. Wala yajuzu fil wasiyati an tatajawaza thuluthal mal. Tidak diperbolehkan dalam wasiyah melewati sepertiga harta. Li hadithi Sa'ad ibn Abi Waqqasin fi sahihain, berdasarkan hadith Sa'ad bin Abi Waqqas dalam Bukhari dan Muslim, annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepada Rasulullah SAW, waktu itu Sa'ad bin Abi Waqqas dalam keadaan sakit, yang beliau menyangka bahwa beliau akan meninggal dengan sakitnya tersebut. Maka dia mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afa atasaddaqu bi syatrih, bolehkah aku bersedekah dengan setengah dari hartanya? Karena dia tidak punya ahli waris pada saat itu kecuali anak perempuan. Bolehkah dia bersedekah dengan setengah hartanya? Qala la, kata Nabi SAW, tidak boleh. Tidak diperbolehkan. Qal qultu afa atasaddaqu bi thuluthi, bolehkah saya bersedekah dengan sepertiganya? Qala ats-tsuluts wa ats-tsuluts katsir. Boleh sepertiga, dan sepertiga itu sudah terlalu banyak. Sepertiga sudah terlalu banyak. Maka itu batasan. Lalu beliau mengatakan, innaka antadara warathataka aghniya khairun min antadarahum alatan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan mereka berkecukupan, itu jauh lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, sehingga mereka harus meminta-minta kepada manusia. Ya, meninggalkan harta untuk ahli waris yang demikian ini lebih penting. Ya, memberikan nafkah kepada mereka. Jangan membiarkan mereka meninggal, orang tuanya meninggal dalam keadaan mereka harus meminta apa yang ada di tangan manusia. Wala khilafa fi man'il wasiyyati bi aktsara min ats-tsuluts, dan tidak ada perselisihan tentang tidak diperbolehkannya memberi wasiat lebih dari sepertiga. Kemudian permasalahan yang berikutnya, bahwa apabila seorang memberikan wasiat, wasiat yang hukumnya boleh, ataukah yang berbentuk amalan saleh, ya, bukan perkara-perkara yang mengandung keharaman di dalamnya. Kata beliau, wa amma anna syartal wasiyati ta'ah. Adapun syarat wasiyah adalah taat. Wal amalu salihul mubah ghairul muharram. Amalan yang saleh yang hukumnya boleh bukan suatu hal yang diharamkan. wa ghairud darar, dan tidak memudaratkan yang lain, apakah ahli waris atau yang lainnya. Faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara, ya, tidak diperbolehkan mendatangkan kemudaratan baik terhadap diri sendiri maupun pada orang lain. Waqad taqaddama, dan telah terdahulu, ya, penjelasan tentang hal ini. Wala khilafa fi man'il wasiyyatil ja'irah. Permasalahan yang berikutnya, tidak diperbolehkan memberikan wasiat yang di dalamnya terjadi kezaliman. Di dalamnya terdapat kezaliman. Nah, ya. Misalnya ada barang titipan. Ada barang titipan yang dititipkan pada dia. Dia mendekati kematiannya. Dia melihat titipan ini sangat berharga sekali. Ya, maka dia hendak menutupi jejak untuk dikembalikan kepada yang memilikinya. Sementara dia akan meninggal. Maka dia pun mengatakan, atau dia menulis wasiat, bahwa apabila saya meninggal, harta ini, ya, padahal itu barang titipan, saya peruntukkan kepada si fulan. Saya peruntukkan pada si fulan, seseorang. Padahal bukan milik dia. Nah, yang demikian ini tidak diperbolehkan. Ataukah bentuknya mudharabah? Harta yang bekerja sama antara pemilik modal dengan dia. Orang ini mengelola toko misalnya. Ya. Dia hanya menjalankan usaha. Ada yang memberikan modal. Bertahun-tahun lamanya terus terjadi kerjasama itu. Ya. Sehingga semakin berkembang. Bahkan sampai punya toko sendiri misalnya. Sehingga hartanya dari hasil bekerja sama tersebut berlipat ganda. Orang mengetahui itu adalah milik dia. Nah, orang mengetahui bahwa toko itu adalah milik dia. Padahal sudah ada perjanjian sebelumnya. Maka dia berusaha untuk menutupi perjanjian sebelumnya itu. Dia akan mati. Akan tetapi dia tidak menginginkan harta ini akan diambil atau dikelola oleh yang memiliki modal. Maka dia ingin mengesankan bahwa seluruh harta, toko, dan beserta isinya adalah milik dia. Sehingga dia pun mewasiatkan, ya, kepada seseorang. Ataukah dia mengesankan bahwa itu adalah barang miliknya, ya, sehingga akan dijadikan sebagai harta warisan anaknya. Nah, maka yang demikian tidak diperbolehkan. Dan ini termasuk bentuk jairah, wasiatul jairah, wasiat yang di dalam terdapat kezaliman. Wala khilafa fi man'il wasiatil jairah, tidak ada perselisihan tentang tidak diperbolehkannya memberi wasiat yang zalim padanya. Wal wa'idu fiha syadid, ancamannya keras dalam hal ini. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wala yuslihu amalal mufsidin, Allah tidak menyukai amalannya orang-orang yang suka membuat kerusakan. Wa annaha mardudatun ala sahibiha, dan bahwa wasiat yang zalim tersebut dikembalikan pada orangnya, yakni orang tersebut yang akan mendapatkan dosanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fawaraddun. Barang siapa yang membuat urusan yang baru dalam perkara kami yang tidak ada asalnya, maka amalan tersebut tertolak. Sehingga wasiat yang di dalam terdapat kezaliman adalah wasiat yang tidak diperbolehkan. Akhrajahul Bukhari wa Muslim wa qad taqaddam. Dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan tentang kitabul wasiyah. Ya. Yang berikutnya ini seluruhnya adalah pembahasan tentang pembagian harta warisan. Nah, sehingga kita tidak membacanya karena untuk pelajaran warisan akan ada kitabnya tersendiri insyaallah taala. Ya. Sehingga ini seluruhnya akan kita langkahi sampai halaman 247. Nah, kemudian di pertemuan yang berikutnya kita masuk ke kitab Al-Qisas, kitab yang menjelaskan tentang hukum qisas dan hukum tentang had, ya, hukum had bagi orang berzina, bagi orang mencuri, nah, orang yang melakukan liwat dan seterusnya, ya, persaksian yang seluruhnya ini insyaallah taala akan kita bacakan setelah Id, ya, setelah Id, sehingga dari kitab ini insyaallah taala kita hentikan sejenak, ya, sampai kita menyelesaikan bulan Ramadan insyaallah taala, lalu kita melanjutkan membaca kitab ini, ya, insyaallah untuk ba'dal asr di hari-hari yang berikutnya akan diisi oleh Ustaz Muallim. Ila huna wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.